Jangan terlampau lama engkau meluang waktu. Pastikan dengan diam berangkatlah segera. Kita hanya bidak-bidak, cuma punya satu jalan. Merangsak maju ke depan, menggilas rintangan. Seketika kita dengar, dapat berarti banyak. Terlalu dilambungkan mimpi, pikiran pun terkunci. Bencana dan keberuntungan sama-sama nikmat. Menyerah kepada takdir, hidup terasa lega. Kita hanyalah bidak-bidak jatuh, akan dimainkan selama masih mengasihkan. Maka jangan bertingkah salah dan membosankan. Tuhan di mana-mana. Sunday.